Konsultasi Syariah. Mengambil buah pohon di halaman masjid. Pertanyaan, apa hukumnya makan mengambil buah dari pohon yang tumbuh di halaman masjid? Terima kasih. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Status pohon di masjid ada beberapa kemungkinan. 1. Pohon itu diwakafkan bersamaan dengan tanahnya untuk masjid. Misalnya si A memiliki tanah dan di dalamnya ada pohon mangga. Lalu dia wakafkan semuanya untuk masjid. Maka pohon ini dimanfaatkan sesuai peruntukannya, yaitu untuk kemaslahatan masjid. Sehingga hasilnya dijual, lalu uangnya diserahkan untuk kepentingan masjid. Ibnu Qudamah mengutip keterangan Abul Khattab. Abul Khattab mengatakan, "Menurutku, bahwa apabila masjid butuh dana dari buah pohon, maka hasilnya dijual dan uangnya digunakan untuk kemakmuran masjid." 2. Pohon itu diwakafkan untuk umum atau orangnya tidak menyebut sama sekali. Termasuk di antaranya adalah pohon di tanah wakaf yang tumbuh dengan sendirinya. Pohon ini statusnya sebagai wakaf mutlak, sehingga penggunaannya untuk kemaslahatan yang sifatnya mutlak tanpa dibatasi. Ibnu Qudamah menjelaskan, mengutip perkataan Imam Ahmad terkait buah pohon di masjid. Beliau mengatakan, menurut riwayat Abu Thalib, tidak boleh dijual dan digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin atau musafir yang mampir boleh memakannya. Alasannya, Allahu a'lam, karena pemilik tanah ketika dia menjadikannya untuk masjid berikut pohon kurma yang ada di sana, berarti dia mewakafkan tanah dan berikut pohon kurma. Sementara ketika dia tidak menentukan penggunaannya, maka tanah dan pohon ini seperti wakaf mutlak yang tidak ditentukan penggunaannya. Al-Mughni. Keterangan wakaf mutlak bisa kita dapatkan di Hasyiah Al-Bujairomi. Di sana dinyatakan, jika pohon itu diwakafkan untuk dimakan atau tidak diketahui untuk orang yang menanamnya, maka boleh dimanfaatkan tanpa harus membayar, termasuk buah dari pohon yang ada di pekuburan yang diwakafkan. Sebagaimana wakaf yang tidak diketahui tujuannya, seperti pohon yang tumbuh di tanah wakaf dengan sendirinya. Hasyiah Al-Bujairomi. Demikian, Allahu a'lam.